الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف bin Nuri An-Nawawi rahimahullah ta'ala Ar-Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke 24 An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridainya, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha la yardha 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah itu meridhoi kepada seorang hamba, an ya'kula al-aklata, tatkala seorang hamba makan sekali makan, fayahmaduhu alaiha, lalu dia memuji Allah atas hidangan tersebut, membaca alhamdulillah, aw yashrabu syurbata, atau dia minum satu kali minum, fayahmaduhu alaiha, lalu dia memuji Allah atas minum tersebut. Ya, masya Allah, Allah juga meridhoi kepada orang ini. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Masih kita melanjutkan pada bab bayan kasrati turuqil khairi, bab tentang betapa banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Allah itu meridhoi seorang hambanya yang makan sekali makan lalu membaca alhamdulillah sesudahnya, atau minum sekali minum kemudian membaca alhamdulillah sesudahnya. Masya Allah, ternyata Allah ridho kepada hambanya tadi. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, fa fi hadza, di dalam hadis ini, dalilun ala anna ridallahi azza wa jal qad yunalu bi adna sababin. Dalil bahwasanya keridhaan Allah Azza wa Jalla itu kadang bisa dicapai, bisa diraih dengan sebab yang paling sederhana. Ya. Qad yunalu bihadha sabab al-yasir, bisa sungguh keridhaan Allah itu bisa diraih dengan sebab yang sangat gampang, sangat mudah. Walillahilham, milik Allah segala puji. Ya. Dan keridhaan Allah itu yang dicari setiap hamba. Barakallahu fikum. Kalau keridhaan makhluk kadang begitu sulitnya kita cari. Ya. Keridhaan manusia itu kadang sangat sulit kita untuk mencari keridhaan mereka. Contohnya kalau kita berbuat begini yang baik, berbuat yang baik begini, berbuat yang baik begitu, kita udah berusaha untuk baik. Masih saja orang komentar miring kepada kita. Masih saja orang mengkritiki kita. Gak puas dengan perbuatan kita yang berusaha untuk baik. Iya. Kita udah berusaha demikian-demikian, ternyata manusia ada saja yang tidak ridho dengan kita. Begitu sulit kadang meraih keridhaan manusia. Nah, ya, atau bisa jadi kalau kita sudah membelanjakan harta yang banyak, memberikan harta yang banyak, memberikan kepada mereka harta-harta yang banyak, pemberian-pemberian yang banyak, bisa jadi baru mereka ridho pada kita. Sehingga keridhaan manusia itu kadang begitu sulit untuk dicapai. Berbeda dengan keridhaan Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla kadang ridho dengan perkara yang sangat sederhana, seperti disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Allah itu ridho. Ya, disebutkan dengan inna. Rasulullah SAW menyebutkan dengan inna, yang dalam bahasa Arab inna ini harfu taukid. Ya, huruf yang mentaukid, menandaskan. Betul-betul Allah itu ridho, sungguh-sungguh Allah itu ridho. Ya. Anil abdi, kepada seorang hamba, an yakula al-aglaja. Tatkala seorang hamba makan dengan sekali makan. Fayahmadullah alaiya. Lalu dia memuji Allah atas nikmat makan yang tadi dia konsumsi. Selesai makan, dia baca alhamdulillah. Maka Allah ridho sama dia. Ya, masya Allah. Kebaikan yang berlipat dari Allah Azza wa Jalla. Sudah diberi makan oleh Allah. Ya, ketika seorang hamba baca alhamdulillah setelah makan, ternyata Allah tambahkan lagi dengan keridhoannya. Yang mana kita tahu kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, Allah tidak akan mengazab hamba tersebut. Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut. Dalam keadaan begitu mudahnya, ya, begitu mudahnya keridhaan Allah Azza wa Jalla untuk diperoleh. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda dengan keridhaan makhluk tadi, ya, sulit. Sehingga sampai para ulama menyebutkan ridhon nas goyatun la tudrok. Keridhaan manusia itu cita-cita yang mustahil untuk bisa diraih. Waridallah goyatun la tudrok. Keridhaan Allah itu cita-cita yang enggak boleh ditinggalkan. Kita harus carinya keridhaan Allah, keridhaan Allah. Biar manusia mau bilang apa. Biar manusia mau mengatakan apa, yang penting Allah ridho kepada saya. Ya, biar manusia mau komentar demikian-demikian, ya sudah, itu sebatas ilmu mereka. Semoga Allah mengampuni mereka, karena mereka gak tahu. Tapi keridhaan Allah, itu cita-cita yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Kita harus senantiasa hidup mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita mau berbuat begini, apakah Allah ridho? Ya. Ketika kita mau berbuat kesini, apakah Allah ridho dengan perbuatan ini? Ketika kita mau melangkah ke sana, apakah Allah ridho dengan perbuatan ini? Hendaknya itu yang hendaknya terpatri di dalam hati kita semuanya. Ya. Subhanallah, masyaallah, rahiman wa rahimakumullah. Dan keridhaan Allah ternyata begitu mudah untuk diperoleh, seperti yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Yang mana hampir setiap hari kita bisa memperolehnya. Ya. Bahwasanya selepas makan, selepas minum kita membaca alhamdulillah. Atau mau dilengkapi. Ya, dengan yang lebih lengkap lagi. Ya. Dengan doa yang sudah kita hafal insyaallah. Ya. ketika Rasulullah SAW menyebutkan ya, barang siapa yang habis makan dia membaca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barang siapa yang habis makan dia membaca doa ini. Ya. Nanti yang belum hafal bisa lihat di Hisnul Muslim, tuntunan zikir dan doa. Insyaallah ada. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan saya ini. Warzaqanihi, dan dia telah memberi rezeki kepadaku makanan ini. Min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dari diriku. Wala quwwah, tidak pula kekuatan dari diriku. Kata Rasulullah SAW, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu sederhananya. Doa yang setiap habis makan dibaca. Ya. Alhamdulillahnya saja tadi sudah bisa mendatangkan keridhaan Allah. Disempurnakan lagi kalau disempurnakan lagi dengan kelanjutannya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepadaku makanan ini. Warzaqanihi, dan memberikan rizki kepadaku makanan ini. Kenapa? Karena makanan ini sampai kepada kita itu semata karena dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah kehendaki, makanan itu enggak akan sampai kepada kita. Kalau seandainya Allah menghendaki, makanan itu tidak akan bisa tertelan di mulut kita. Betapa banyak orang ingin makan sesuatu, dia terhalangi dengan berbagai macam halangan. Ya. Ada yang memang dia enggak bisa mendapatkan makanan tersebut karena enggak bisa beli. Enggak mampu. Atau dia mampu tapi ternyata terkendala, dia punya pantangan. Dia enggak bisa makan ini, makan ini, makan ini. Ya. Masya Allah. Makanannya apa? Makanannya sama dengan ayam jagonya. Apa itu? Jagung. Ya, dia mau makan suntung enggak bisa. Dia mau makan nasi enggak bisa. Dia mau makan roti yang lezat enggak bisa. Kenapa? Terhalang. Subhanallah, ternyata kita masih mendapatkan makanan ini. Ya. Sehingga kita pun memuji Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nikmat yang begitu besar. Ya, selesai baca doa tersebut ternyata ghufirullahu ma taqaddam min dzambihi, dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti ini kebaikan karunia dari Allah di atas karunia. Dalam aktivitas makan yang hari-hari seorang hamba jalani, kalau dibangun di atas ilmu, maka itu akan bisa bernilai ibadah. Ya, maka ini pentingnya ilmu di sini, terdapat pentingnya ilmu. Ya. Beda dengan orang-orang yang enggak punya ilmu, makan, minum, maaf-maaf, menjadi seperti binatang. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahu. Dan orang-orang kafir, mereka itu makan bersenang-senang di kehidupan dunia kama ta'kulul an'am. Mereka seperti binatang ternak yang makan di dunia ini. Itu orang kafir. Ya. Makan enggak peduli yang halal yang haram, makan semua. Makan enggak peduli ada adab atau tidak ada adab, sudah sikat semuanya. Ya. Dalam keadaan apa? Mereka enggak terbimbing di atas ilmu. Akhirnya apa? Allah hinakan mereka, kama ta'kulul an'amu. Mereka itu makannya seperti binatang ternak. Wan naru maswal lahum, dan neraka itu lebih atau neraka itu tempat kembalinya mereka. Khawani fidina azinallahu yakum, masyaallah ya. Di sini kita mengetahui betapa mahalnya nilai ilmu agama. Atau sama-sama muslim. Seorang muslim ya, cuma dia enggak belajar ilmu agama. Dia enggak ngerti ilmu agama. Sehingga ketika makan, yang ini pakai ilmu, yang sana enggak pakai ilmu. Yang sini mengamalkan ilmunya, yang sana enggak nggak pakai ilmu karena nggak tahu, nggak belajar. Akhirnya yang ini ketika makan dapat pahala yang banyak, dapat keridhaan dari Allah. Ya, yang ini dapat ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ini makan dosanya tetap menumpuk. Ya, kemudian juga dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Ya, keduanya perbedaannya begitu jauh. Barakallahu fikum, sehingga ya betapa jauhnya ya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sampai Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Nabi ditanya, apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya udah jelas. Ya, jawabannya udah jelas. Enggak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah yang bisa ngambil pelajaran itu cuma orang yang punya pikiran, yang punya akal pemikiran yang bagus. Ya. Oh, kalau begitu kita harus banyak belajar. Kalau begitu kita harus banyak menuntut ilmu. Kalau begitu kita harus belajar. Ya, sampai-sampai hadirin, Allah itu membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Maaf, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bolehnya berburu menggunakan anjing pintar yang bisa tahu ilmu berburu. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-4. Ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Katakan wahai Nabi, afan, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi. Madza uhilla lahum? Apa yang dihalalkan buat mereka? Qul, jawab wahai Nabi, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan untuk kalian makanan yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan apa yang kalian ajarkan dari anjing-anjing pemburu yang tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian ajarkan ilmu cara berburu yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Makan apa yang dia tangkap untuk kalian. Jadi kalau ada anjing yang pintar yang kita miliki, sudah diajari. Setelah itu apa? Dia nangkap. Terus hewannya itu, misalkan nangkap apa ya? Nangkap burung. Ya, burung tergenggeng. Dia tangkap. Kemudian apa? Burungnya sudah mati digigit sama dia. Dibawa sama kita. Ya, tapi dengan syarat apa? Ya, wadzkuru smallahi alaihi. Bacalah bismillah ketika kamu melepaskan anjingmu tadi. Ya, baca bismillah ketika engkau melepaskan anjingmu tadi. Setelah itu apa? Makan. Walaupun ternyata burungnya kemarin sudah mati. Burungnya kemarin enggak sempat kamu sembelih, tapi sudah mati. Tapi apa? Fakulu mimma. Ya. Maka makanlah ya apa yang amsakna alaikum, yang dia tangkap untuk kalian. Dalam keadaan apa? Ini anjing yang sudah diajari ilmu. Yang sudah memiliki ilmu cara berburu. Bukan ilmu agama. Ya, bukan ilmu Alkitab wa Sunnah. Cuma ilmu cara berburu. Itu saja Allah bedakan. Coba kalau ada anjing yang lainnya. Ya. yang... terkena air liurnya kepada buruan kita. Air liurnya najis kalau anjing yang tidak pintar. Anjing yang tidak pintar, ya, itu air liurnya najis. Suruh dicuci 7 kali, yang pertama dengan debu, dengan tanah. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an ulahunna bitturab." Kalau ada anjing yang menjilat wadah salah seorang kalian, cuci 7 kali. Berapa kali? 7 kali. ulahunna biturab. Yang pertama dengan tanah, campur dengan tanah, gosok dengan air, gosok wadahnya. Habis itu cuci lagi dengan air, lu cuci lagi sampai 7 kali. Kenapa? Para ulama menyebutkan ini anjing air liurnya najis mughallazah. Najis yang berat. Beda kalau anjing yang pintar. Ya, air liurnya enggak disebutkan untuk dicuci. Para sahabat dulu biasa berburu dengan anjing-anjing pintar. Enggak disebutkan satu riwayat di antara mereka yang mencuci buruannya sampai 7 kali. Menunjukkan Allah bedakan. Dalam syariat dibedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Padahal ini cuma ilmu dunia, ilmu berburu. Allah bedakan. Apalagi ilmu terkait ilmu yang jauh lebih mulia daripada ilmu dunia, ilmu agama. Ya, sehingga ditanyakan tadi, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama, jelas. Pertanyaan, ya, istifham ingkari. Jawabannya sudah diketahui. Barakallahu fikum. Kembali ke sini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam hadis yang mulia ini, maka menunjukkan kepada kita semuanya untuk pentingnya kita belajar. Hatta dalam perkara yang kelihatannya sederhana, masalah makan, adab makan, adab minum, adab kita tidur, adab kita buang hajat, adab kita bersuci, adab kita dalam keseharian. Itu semua kalau dijalankan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah, itu semuanya akan bisa menjadi keutamaan yang begitu besar bagi seorang hamba. Ya, sehingga wajib untuk kita senantiasa mempelajari ilmu agama. Rasulullah SAW menyatakan, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Demikian juga terkait dengan hadis yang mulia ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika sebahagian manusia memahami kalimat an ya'kula al-aklata, Allah ridho ketika ada seorang hamba yang makan sekali makan. Ya. Atau yashroba asyurbaja, atau minum sekali minum. Ada yang memahami? Berarti kalau habis makan ditelan, alhamdulillah. Makan lagi, ditelan, alhamdulillah. Kenapa? Karena al-aklata taknya itu lilwihdah, kata mereka. Jadi sekali makan, baca alhamdulillah. Makan lagi, alhamdulillah. Jadi kalau satu piring ada berapa kali suapan, alhamdulillah aja sejumlah itu. Ya, tapi bukan demikian yang benar. Menurut pendapat yang benar, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, ya, yakni yang dimaksud di sini adalah dia makan satu kali hidangan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, jadi makan pagi, selesai makan, baca alhamdulillah. Makan siang, selesai makan, baca alhamdulillah. Ya. Demikian barakallahu fikum, bukan seperti yang dipahami oleh sebahagian kaum muslimin. Ya. Demikian juga ikhwat aliman azanallahu yakum, di antara adab makan juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalalul Utsaimin di sini, hendaknya kita baca bismillah, baca basmalah. Basmalah ini barakallahu fikum merupakan pembuka. Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, seorang anak tirinya beliau alaihi salatu wassalam. Ketika itu Umar masih kecil. Beliau makan dalam satu nampan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, makannya tangannya ke sana kemari. Ya, ambil yang sini, ambil yang sana, ambil yang sana. Karena memang Rasulullah SAW kalau makan berjamaah. Dan ini termasuk sunnah yang mungkin jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Atau bahkan sebagian kita. makannya sendiri-sendiri satu piring. Padahal makan berjamaah. Setelah itu Umar yang ketika masih kecil dia ngambil yang sana, ambil yang sana, ambil yang sana. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya gulamu sammillah wa qul bi yaminika wa qul fi ma yalika. Wahai anak kecil, makanlah dengan atau membaca bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang ada di dekatmu. Ya. Jadi ini membaca bismillah itu merupakan perintah. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan akan wajibnya. Ya. Wa hiya wajibatun la yahillu li ahadin an yada'aha. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu, hukumnya wajib, enggak halal bagi seorang pun untuk meninggalkan baca basmalah sebelum makan. Dan ini kadang sebagian manusia menganggap sepele. Ya. Khadali mana azan Allah yakum. Padahal bismillah ini kata Rasulullah SAW. Ya, inna syaitana yastahillu ta'ama. Ya, alla yuzkarasmullahi alaih. Sesungguhnya syaitan itu akan bisa ikut makan dengan makanan yang tidak dibacakan bismillah padanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang makan enggak baca bismillah, setan itu halal buat setan ikut makan, bisa setan ikut makan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariyati liyastahilla biha. Dan setan itu hendak datang nimbrung. Apa nimbrung? Mau ikut bersama anak kecil ini. Anak kecil perempuan ini. Ya. Dan anak kecil tadi tidak baca bismillah, maka setan ikut ingin makan sama-sama. Ya, fa akhadtu bi yadiha. Lalu saya tangkap tangannya anak kecil ini. Ya, fa ja'a biha bi hadzal a'rabi liyastahilla bih. Lalu datang orang badui satu lagi untuk ikut juga. Ya, ketika ditangkap tangannya anak perempuan ini, enggak jadi ikut makan. Datang lagi orang badui yang mau makan enggak baca bismillah. Kata Rasulullah SAW, ba'aqatu biyadi, saya tangkap tangannya badui tadi. Ya, walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi. Ya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangannya setan tadi ada di bawah pegangan tanganku. Ya, ma'ayadaihima, bersama kedua tangan orang tadi. Jadi setan itu bisa bergabung dengan orang-orang yang makan enggak baca bismillah. Subhanallah. Hal ini menunjukkan apa? Luar biasa. Ya. Bahayanya ketika seorang insan makan tidak baca bismillah. Ya, dia akan diikuti oleh makhluk yang sangat jelek. Yang sangat mengharapkan kejelekan pada hamba. Sehingga seorang insan tidak sepantasnya untuk membiarkan atau tidak sepantasnya untuk meninggalkan. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tadi menyebutkan hukumnya wajib. Baca basmalah hukumnya wajib. Ya, dan ini merupakan apa? Sarana untuk menghalang-halangi setan agar dia tidak ikut makan bersama kita. Ya. Diriwayatkan juga dahulu Rasulullah SAW, ya, ketika ada seorang laki-laki yang sedang makan tidak baca bismillah, ya, lupa dia tidak baca bismillah, hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatan, sampai tidak tersisa dari makanannya kecuali tinggal satu suapan. Baik, falamma rafa'a ila fihi, ya, ketika dia hendak mengangkat makanannya ke dalam mulutnya, qala bismillah awwalahu wa akhirahu. Orang tadi mengatakan bismillah di awalnya dan di akhirnya karena tadi lupa. Jadi ini kalau kita lupa enggak baca bismillah, kita bacanya bismillah awwalahu wa akhirahu. Saya baca bismillah untuk yang awal tadi karena saya lupa dan untuk yang terakhirnya. Ya. Maka apa? Fadhahikan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wasallam langsung tertawa. Tsumma qala, beliau kemudian mengatakan, mazala syaitan ya'kulu mahu, falamma dzakara smallahi istiqra'a ma fi batnihi. Tadi setan itu terus-menerus makan bersama orang ini. Ya, karena dari awal dia enggak baca bismillah, tapi ketika dia membaca bismillah di cuapan terakhirnya, akhirnya setan dalam keadaan memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Maka Rasulullah SAW tertawa melihat hal ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmakumullah. Ya, ini menunjukkan membaca bismillah merupakan perkara yang wajib. Ya, agar bisa seorang insan terhindar dari syaitan, maka hendaknya dia membaca basmalah ketika dia memulai makanannya, dan kalau dia lupa, membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baik ya, di sana juga ada adab makan yang lainnya, ya. Untuk makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, ya. Demikian juga anjuran untuk barakallahu fikum menjilati makanan ketika selesai makan. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Bismillah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.